Menyelesaikan bab tentang syarat jual beli, syarat-syarat jual beli, karena muamalah jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi sudah kita sebutkan syarat-syarat itu, sekarang kita lanjutkan bab yang baru berkaitan dengan bab bai'ul usul wa thimar, bab tentang jual beli pohon dengan buahnya. Kita katakan bahwa jadi kita boleh menjual apa saja. Ini sebagaimana sebenarnya berkaitan dengan sebelumnya, yaitu disyarat bahwa jual beli pohon dengan buah itu harus jelas. Jadi harus jelas. Kalau tidak jelas, maka itu namanya jual beli itu tidak sah. Misalnya kalau saya menjual pohon yang masih, saya masih menjual buah yang masih di atas pohonnya, ini kan tidak jelas berapa timbangannya daripada buah yang di atas pohon itu, itu tidak jelas. Dan ketika panen itu apakah misalnya taksirannya dia bisa panen pas atau tidak, itu juga tidak jelas. Demikian juga ketika menjual tanah, ini saya jual tanah, apakah kita menjual tanah itu sudah termasuk dengan pohonnya ataukah tidak, tanamannya di atasnya ataukah tidak, ini juga harus jelas. Jadi kalau kita mengatakan, kecuali penjualnya mengatakan saya jual tanah sama pohonnya, ini adalah apa, sama tanamannya atau pohonnya yang ada di tanah tersebut, maka ini jelas. Tapi kalau saya mengatakan, misalnya pembeli mengatakan jual tanah, nah pembeli itu tahu, oh ya berarti sama pohonnya, ternyata pohonnya enggak, ini tidak ada komunikasi antara penjual dengan pembeli, sehingga apa, pembeli tahunya dia beli tanah sama pohonnya, si penjual itu hanya menjual tanahnya, pohonnya tidak. Misalnya ini kita katakan itu tidak jelas dari sisi akar. Baik, kita lanjutkan bahwa kita jual, misalnya ada seseorang yang menjual pohon apa saja, pohon yang misalnya di sini kalau di dalam hadis disebutkan adalah pohon kurma misalnya. Siapa yang menjual pohon kurma yang ditahan, maka buahnya itu adalah untuk penjual. Jadi misalnya kalau saya menjual sebuah pohon rambutan. Kita kan kurma kan tidak ada. Kita ambil saja di sini di Indonesia yang ada. Kita jual rambutan yang masih ditahan. Artinya apa namanya? Kita katakan selama buah rambutan itu adalah miliknya si penjual. Jadi belum ada, selama masih diperjualbelikan misalnya di ekspos, masuk LX, saya jual pohon rambutan. Nah, maka pohon rambutan itu dijual melalui media sosial, itu kan belum terjual, berarti buah ini milik siapa? Masih milik penjual, iya kan? Artinya dia berhak untuk mengambil, dia berhak untuk manen, ya misalnya apa namanya, mau makan, mau dibagikan tetangga, kanan kiri, itu adalah apa? Jadi selama belum ada akad, maka haknya itu adalah masih si penjual. Nah, kecuali disyaratkan oleh pembeli. Kecuali tanam misalnya apa, pembeli sudah menawar, iya nanti saya apa namanya pohon rambutan ini itu akan saya beli, tapi mungkin besok saya baru lihat jam 3 sore. Maka apa, selama ada sampai jam 3 sore syarat ini, maka itu tidak boleh dijual oleh penjual, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena itu adalah apa? Itu sudah ada syarat bahwa nanti akan saya beli, tapi nanti saya panen itu jam 3 sore. Atau saya panen habis asar, maka ini tidak boleh di itu sudah milik pembeli. Kenapa? Karena dia sudah mensyaratkan dan itu sudah jadi. Maka semua jenis buah-buahan itu boleh kita perjualbelikan. Cuma nanti ada syarat bahwa ketika menjual buah-buahan itu harus sudah matang. Tidak boleh, artinya apa, sudah matang di atas pohonnya. Bagaimana ciri-ciri matangnya dianggap pohon ini sudah matang? Itu kalau sudah ada yang merah, sudah ada yang kuning. Ya kan? Sudah ada misalnya rambutan, sudah ada yang merah, sudah ada yang kuning, itu sudah boleh diperjualbelikan. Tapi kalau semuanya masih hijau, apalagi masih pentil, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu namanya sistem hijau. Sistem hijau itu adalah termasuk jual beli yang diharamkan. Kenapa? Karena masih menjual tanaman itu masih hijau. Cuma di sini memang orang Arab syariat sistem tanaman yang hijau itu maksudnya belum matang dulu, sudah diperjualbelikan. Cuma kalau di Indonesia belum matang itu masih apa namanya sudah laku. Gimana orang jual ya kan lutis apa rujak itu kan dari mangga mentah, kates mentah, apa lagi? Semuanya serba mentah ya kan. Nah ini adalah apa namanya, sementara jual beli yang masih mentah itu tidak boleh. Nah, itu adalah tidak diperbolehkan. Artinya tidak diperbolehkan menjual, menebas satu pohon yang itu semuanya belum ada yang matang. Kecuali kalau di situ sudah ada yang kuning, ada yang merah, maka yang lain semuanya boleh diperjualbelikan. Karena Nabi SAW mengatakan tidak boleh kita jual apa namanya qabla duluin sholat, sebelum jelas matangnya. Bagaimana matangnya buah itu adalah apa? Hatta tadhaba ahaku. Itu sebagaimana di 334 di situ adalah apa? Itu hatta dikatakan makan itu hatta tadhaba ahaku. Itu kalau sudah dimakan oleh ular atau dia kalau dalam riwayat yang lain hatta tahmara asfar, sampai dia merah atau sampai dia menguning. Itu baru boleh diperjualbelikan. Tapi kalau masih mentah maka masuk dalam sistem hijau. Nah, hijau artinya masih hijau, itu diperjualbelikan. Maka ini termasuk tidak nanti ada boleh. Kemudian juga tidak boleh kita menjual artinya sesuatu yang tidak jelas. Nah, misalnya saya jual biji sampai biji itu mengeras, itu baru boleh diperjualbelikan. Artinya kalau masih mentah itu juga tidak boleh. Misalnya jual kacang belum, atau kacang, atau kita katakan kacang-kacangnya gitu, yang masih apa namanya masih muda, itu tidak boleh diperjualbelikan sampai kemudian dia matang. Atau buah itu tidak boleh kecuali sampai dia matang. Cuma di sini saya sampaikan tadi, kalau di Indonesia kan ada kebiasaan bahwa mentah itu kan diperjualbelikan seperti mangga muda, memang mentok. Jadi memang dibuat dipanen itu bukan untuk sampai dia matang. Memang dibuat panen itu untuk kemudian apa, dijual lutisan, hujan, ya kan? Atau mungkin asinan. Ya kan dibuat asinan, orang Bogor kan buat asinan itu kan masih dari mangga mentah, misalnya dari apa namanya serba mentah. Artinya masih belum terlalu matang. Ya kita di Indonesia maka apa? Maka kalau jual beli ini adalah memang urufnya, kebiasaan di masyarakat bahwa memang untuk mentah di, boleh diperjualbelikan, maka kita katakan ini adalah termasuk yang dibolehkan. Yang jelas bahwa jual pohon dengan tanahnya itu, dengan buahnya itu harus betul-betul akadnya sudah jelas. Kalau memang jelas maka itu adalah boleh. Nah, dan juga tidak boleh menjual, nah ini kesimpulan berkaitan dengan ini, bahwa itu tidak boleh kita menjual buah itu sebelum dia matang. Nah, tidak boleh kita menjual buah yang belum matang, atau hatta qabla duluwi sholahi, sampai kemudian betul-betul sudah matang baru kemudian boleh diperjualbelikan. Baik, kemudian bab yang selanjutnya berkaitan dengan bab khiyar. Khiyar itu adalah hak khiyar. Khiyar itu artinya memilih antara meneruskan atau membatalkan. Itu makna khiyar. Khiyar adalah meneruskan akad atau dia membatalkan akad. Itu makna khiyar. Adapun khiyar itu sendiri macamnya ada di sini ada lima macam khiyar. Hak khiyar tadi apa tadi? Hak untuk memilih dan meneruskan atau membatalkan. Misalnya apa? Saya membeli buku di sebuah toko A. Di toko A saya masuk, saya beli buku. Saya sudah beli buku. Selama saya masih di dalam toko itu, walaupun sudah saya bayar, itu masih ada hak meneruskan atau membatalkan. Misalnya apa? Saya sudah beli buku, dan selama masih saya jalan-jalan di toko itu masih melihat-lihat buku, kemudian saya katakan kepada penjual, ini saya batalkan, saya pengen ganti dengan buku ini. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena ini masih dalam masa khiyar. Kenapa? Karena itu adalah hak, ada hak bagi pembeli untuk dia meneruskan atau dia membatalkan akad itu. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat dia masih dalam toko itu. Tapi kalau sudah keluar dari toko, membatalkan, maka itu tidak boleh. Kalau dia sudah keluar dari toko, maka dia keluar dari situ, maka itu sudah tidak boleh dia membatalkan. Dan itu sudah dianggap jual beli itu sudah sah. Tapi kalau masih di dalam tokonya, maka apa? Walaupun dia 2 jam di dalam toko itu, nanti 2 jam kemudian dia mengatakan, oh ini tidak jadi saya beli. Tidak jadi saya beli. Kenapa? Karena ternyata uang saya ini saya pakai untuk yang lain. Saya lupa misalnya. Atau dia memang membatalkan. Boleh dia membatalkan atau kita katakan atau dia menukar atau kemudian dia mengatakan ya apa namanya dengan alasan apapun boleh selama masih dalam toko itu. Tapi kalau begitu sudah keluar dari toko, maka membatalkan itu tidak dibolehkan. Nah, khiyar yang pertama ini namanya khiyar apa? Yang saya sebutkan tadi namanya khiyar majelis. Ini macamnya khiyar yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu tadi apa? Artinya selama masih dalam satu majelis, dalam satu tempat, maka apa? Masih punya hak untuk meneruskan atau membatalkan, baik itu yang membatalkan pembeli atau yang membatalkan penjual. Misalnya begini, saya sudah beli buku sama toko A dan saya sudah bayar. Kemudian saya masih melihat-lihat di buku di toko itu, kemudian tiba-tiba penjual mengatakan, "Mas, buku itu ternyata sudah ada yang pesan, tidak jadi saya jual sama antum." Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu masih dalam satu majelis. Tapi kalau dia sudah keluar dari toko, "Mas, ini mas itu enggak jadi saya jual." Enggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah keluar dari toko. Paham ya? Dan itu namanya khiyar apa? Khiyar majelis. Dalilnya adalah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabaya rajulan, apabila ada dua orang jual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing keduanya itu punya hak khiyar. Hak khiyar apa tadi? Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Malam yatafarraqa. Syaratnya apa? Selama keduanya belum berpisah. Berpisah itu maksudnya apa? Sudah keluar dari tempat atau dari tokonya. Kalau sudah keluar dari tokonya, maka itu sudah kita katakan itu sudah akad. Wa kana jami'an, atau keduanya masih bersama-sama. Au yukhayyaru ahaduhuma al-akhar, atau salah satu dari keduanya meneruskan atau membatalkan akad kepada yang lainnya. Ini namanya khiyar apa? Khiyar majelis. Ini macamnya khiyar yang pertama. Kemudian macamnya khiyar yang kedua sebagaimana di 339, yaitu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat adalah apa? Syarat. Jadi pembeli atau penjual mensyaratkan jual beli ya, untuk meneruskan atau membatalkan. Misalnya pembeli mengatakan begini, "Saya beli buku ini atau buku, kalau misalnya saya beli motor antum, saya beli motor, tapi syaratnya saya tes dulu 3 hari. Kalau nanti cocok, nanti akan saya teruskan. Kalau tidak, akan saya kembalikan 3 hari. Ini namanya apa? Khiyar syarat. Kenapa? Karena mensyarat akan jual belinya itu untuk waktu tertentu. Saya beli buku ini dengan syarat saya mau apa namanya, saya cek dulu buku ini. Maksudnya kan saya pengen cek ini halamannya, ada halamannya yang menghilang atau mungkin ada yang ini, saya cek dulu satu hari. Kemudian penjual mengatakan ya silahkan. Nah itu namanya khiyarah, Pak. Khiyar syarat. Kenapa? Karena buku ini sudah dibawa keluar dari toko, ya kan? Cuma dikasih tempo satu hari. Maka itu hak memilih untuk meneruskan membeli buku ini atau membatalkan itu dalam waktu syaratnya berapa? Satu hari. Ini namanya khiyar syarat. Yaitu iza syarat al-khiyari lahuma, atau kita katakan apabila antara penjual dan pembeli mensyaratkan keduanya. Nah, dengan mudatan ma'luma, untuk waktu yang tertentu. Penjual juga begitu. Penjual juga mengatakan apa namanya, imam pembeli atau penjual, ya kamu boleh apa namanya syaratnya, kamu beli barang saya ini itu apa, hanya dalam waktu dikembalikan itu setelah 2 jam. Jadi penjual mengatakan syaratnya itu hanya boleh ditukar atau dibatalkan atau diteruskan itu dalam waktu 2 jam. Kalau lewat dari 2 jam berarti akad ini sudah sah. Ini kita katakan ini syarat, ya, namanya khiyar syarat. Kenapa? Karena pembeli itu hanya dikasih tempo untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya itu hanya dalam waktu 2 jam. Tapi itu namanya khiyar syarat. Tapi ingat, syaratnya pun juga bukan syarat yang haram, bukan syarat yang batil. Ini syarat mensyaratkan kepada penjual atau pembeli itu harus syaratnya apa? Tidak boleh syarat yang haram. Syarat yang haram itu gimana? Yaitu apa, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya apa namanya, dia mengharamkan yang halal atau yang halal diharamkan. Misalnya begini, saya jual motor saya ini, atau pembeli mengatakan saya beli motor Anda dengan syarat saya coba 3 hari. Kalau itu 3 hari, kita katakan 3 hari ini termasuk halal atau haram? Halal, iya kan? Artinya ini bukan mengharamkan yang halal. Tapi kalau saya mengatakan saya beli motor Anda ini 3 hari, saya beli motor Anda ini, kemudian apa namanya kita katakan yang apabila mensyaratkan yang haram dengan yang halal, ya, ini dengan syarat itu akan saya berikan atau saya jual kepada orang lain. Ini adalah termasuk kita katakan adalah apa? Saya beli motor Anda dengan syarat ini akan saya jual kepada yang lain atau akan saya berikan kepada orang lain. Nah, ini termasuk syarat batil. Kenapa? Karena dia kita katakan adalah apa? Kok tiba-tiba dia mensyaratkan pengen memberikan kepada orang lain atau dia pengen menjual kepada orang lain. Nah, ini adalah apa? Padahal dia sendiri belum terjadi akad. Nah, ini termasuk syarat yang batil. Kenapa? Karena membuat persyaratan yang itu tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Yang tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah maksudnya apa? Itu adalah syarat-syarat yang batil. Seperti juga begini, ada kisah yang lain. Ada seorang budak yang mungkin kita kenal, budak Barirah. Barirah ini kan budak yang dibebaskan oleh Aisyah. Tapi Barirah ini pengen membebaskan dirinya waktu itu budak. Dia pengen membebaskan dari majikannya itu dengan cara dicicil 9 tahun. Satu bulannya dia bayar dengan 1 rupiah. 9 bulan, 1 bulannya itu 1 rupiah. 1 rupiah itu 40 dirham. Itu dicicil selama 9 bulan baru dia bisa lunas. Kemudian dia datang kepada Aisyah, dia mengatakan, "Wahai Aisyah, bantulah saya untuk melunasi hutang saya ini." Kemudian oleh Aisyah, "Ya sudah, kamu bicarakan dulu sama keluargamu. Nanti akan saya lunasi semua, akan saya bayar cicilannya." Kemudian apa? Dibicarakan, ternyata keluarganya tidak boleh, enggak. Dan keluarganya, suami dan suaminya itu mensyaratkan nanti kalau barang itu merdeka, itu nanti milik suaminya. Milik suaminya itu syaratnya. Nah, ini syarat batil. Kenapa? Karena kemudian habis itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin membeli membebaskan Barira, tapi kok suaminya mensyaratkan dia dibayari oleh Aisyah, dicicil, tapi nanti haknya itu nanti milik suaminya." Oh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, bayar saja." Kemudian Barira itu adalah milik kami. Sebagaimana di dalam di dalam hadis dari Nabi SAW bahwa ialah liman a'taqa, bahwa budak itu siapa yang membebaskannya. Kalau yang membebaskan adalah Aisyah, maka itu adalah milik Aisyah. Maka semua syarat yang laisa fi kitabillah fa huwa batil. Maka semua syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah batil. Kenapa? Karena suaminya mensyaratkan itu adalah walanya nanti istrinya, itu adalah milik dia. Nah, nanti setelah itu kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepada Barira, apakah dia ingin kembali kepada suaminya atau dia merdeka. Maka Barira lebih memilih untuk merdeka. Kenapa? Karena suaminya masih statusnya budak. Ini namanya syarat yang tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Jadi kalau fiat syarat itu boleh kita mengatakan apa, meneruskan atau selama syarat itu adalah masih boleh. Misalnya begini, saya jual onta saya ini, tapi syaratnya onta saya ini antum harus mengantarkan onta ini, itu harus mengantarkan dulu sampai ke rumah saya, setelah itu baru kamu ambil onta ini. Ini syarat ada nggak? Ini syarat batil atau bukan? Bukan, iya kan? Kenapa? Karena ini mensyaratkan apa? Si penjual itu mensyaratkan, ya saya jual onta ini syaratnya apa? Onta ini syaratnya itu nanti mengantarkan saya ke rumah dulu. Setelah itu silakan Anda ambil. Ini adalah termasuk syarat yang boleh. Saya jual motor saya ini syaratnya nanti, ya kalau saya jual motor kan di jalan, syaratnya ya sudah, kamu harus antarkan dulu ke rumah saya, nanti silakan kamu ambil. Ini boleh. Ya, jual apa saja ya. Kita katakan ini syarat termasuk selama tidak mengharamkan yang halal atau tidak menghalalkan yang haram, maka syarat itu adalah termasuk yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, macam khiyar yang ketiga namanya khiyar ghabn. Khiyar ghabn itu khiyar penipuan. Jadi boleh memilih antara meneruskan dan membatalkan jual beli, nah, kalau di dalamnya terdapat penipuan. Kalau di dalamnya terdapat jual beli yang di situ adalah penipuan. Nah, maka ini adalah apa, misalnya jual beli apa beras plastik apa, misalnya ya. Misalnya kita katakan itu kalau masih isu ya, nah itu udah lama. Tapi kita misalnya contoh, nah yang lain adalah apa? Beras yang dicampur. Beras bagus dicampur dengan yang jelek. Ini kan dicampur, tapi harganya harga yang bagus ya. Beras Rojolele dicampur dengan beras C64. C64 dengan Rojolele dicampur, setelah itu dijual dengan harga Rojolele misalnya. Ketika pembeli sudah membeli, nah kemudian dilihat bahwa ini kok sudah dicampur, nah ini ini penipuan namanya. Maka boleh dia membatalkan jual belinya, walaupun dia sudah pulang dari rumahnya, walaupun dia sudah kenapa? Karena ini namanya khiyar al-ghabn. Kenapa? Karena itu sudah ada apa? Kalau sudah ada penipuan, maka boleh dia meneruskan atau membatalkan jual belinya. Ima dengan cara najis. Najis itu adalah apa? At-tanajus. At-tanajus itu jual beli yang kayak belanti. Najis itu jual beli belanti. Tahu belanti ya? Misalnya belanti sapi. Nah, belanti sapi itu kan namanya belanti, itu berarti apa? Dia kan punya teman, iya kan? Punya banyak, 5 orang. Tapi penjualnya kan cuma satu, iya kan? Yang 4 orang ini itu hanya apa? Untuk menipu pembeli yang asli, iya kan? Menipu pembeli yang asli, misalnya apa? Kata 5 orang ini, yang 4 ini mengatakan, sudah kamu buka dasar sapi kamu berapa, iya kan? Kita saya sebenarnya harga sapu saya itu 6 juta. Tapi kata 4 orang ini kita bisa naikkan. Kita cara dengan cara apa dilelang. Dibuka harga dasar sapi ini 6 juta. 6 juta. Kemudian kata yang satu ini temannya, masih temannya, "Wah, saya berani 61." Dia buka dasar 61. Yang kedua mengatakan, akhirnya mengatakan, "Saya berani 63. Kemudian yang ketiga mengatakan, "Wah, saya berani hanya 64. Kemudian yang keempat mengatakan, "Saya berani 65. Kemudian ada pembeli asli mengatakan, "Saya berani 66. 66. 66 semuanya 4 orang ini diam. Diam. Tidak ada lagi pembeli yang lain kecuali harganya berapa? Cuma 66. Berarti yang beli berapa? 66. 66. Wah, ini 66 ini, pembeli ini begitu tahu kalau misalnya 4 orang ini temannya, maka boleh dia membatalkan. Boleh dia membatalkan jual belinya. Kenapa? Karena harganya itu dia sudah kena tipu 600 ribu. Dia sudah tertipu dengan 600. Ini namanya najis. Ini namanya iyat al-ghadab. Jadi kalau dia tahu bahwa barang yang dia perjualbelikan ini adalah apa? Kita katakan itu ada unsur penipuan di dalamnya, maka itu boleh meneruskan atau membatalkan. Misalnya juga di pasar, sering kita dapati di pasar itu tiba-tiba ada pedagang. Jadi dia jual ada jam tangan, ada celana levis, ada handuk, ada apa namanya, dicampur celana panjang levis, handuk, kemudian jam tangan. Dia banting harga mengatakan, "Saya jual tiga ini 150.000, tapi ditunjuk kepada satu orang." Ditunjuk kepada satu orang. Kemudian ternyata orang satu ini gak mau. Kemudian yang lain kepengen, "Saya 150. Tidak, karena dia bukan ditunjuk. Dia hanya nunjuk orang. Kemudian, "Kamu mau 200.000. Wah, tadi bilangnya 150. Nah, ini gak mau. Terus dia berarti mengatakan, "Saya jual 100.000, ditunjuk orangnya ini. Iya, langsung mau dibayar. Begitu pulang, ternyata apa? Karena gak dicek, ternyata celana levisnya bolong. Iya kan? Celana levisnya bolong. Handuknya itu sudah dimakan tikus sebagian. Jam tangannya kok apa namanya baru dipakai sehari, dua hari udah mulai macet. Nah, itu boleh dikembalikan. Kenapa? Karena itu penipuan. Ini adalah namanya khiyar al-ghadab. Kemudian yang khiyar yang keempat namanya khiyar at-tadlis. Nah, kalau itu tadi al-ghadab, penipuan, jelas itu adalah penipuan. Nah, maka itu boleh dia meneruskan antara atau contohnya di sini yang lain, talaqqal jalab. Ini yang ghadab, talaqqal jalab. Talaqqal jalab itu adalah tadi apa? Mencegah pedagang dari desa itu supaya tidak menjual barangnya ke kota. Itu namanya talaqqal jalab. Jadi dia mencegati orang-orang desa menjual barangnya ke kota. Memang itu menipu. Namanya penipuan. Jadi banyak kita dapati. Ya kan, seperti saya dulu di mana ya? Di Tengaran, Alisab. Saya tahun 96-97 kan saya di Alisab, Tengaran. Kemudian apa? Kita dapati ibu-ibu gendong pisang dari gunung, dari apa? Sampai di bawah, turun dari di bawah Alisab itu, Alisab Tengaran, Solo Tiga. Itu kenapa? Mereka baru turun itu ternyata sudah ada yang negatif di situ. "Bu, Mbak, kalau kamu jual ke pasar, itu kan harganya nanti ongkosnya ke pasar berapa?" Ditakut-takuti nanti kalau jual ke pasar itu nanti kan transportasinya dihitung nanti capek, Mbak, sampai ke jalan raya. Kemudian nanti di apa namanya dari jalan raya negatif, nanti di pasar juga harganya turun loh, Mbak. Misalnya ditakut-takuti harganya di pasar itu jatuh. Jadi, maka apa? Akhirnya dia jual di situ. Ini namanya talaqqal jalab. Ini termasuk jual beli yang termasuk khiyar al-ghadab. Jadi begitu dia tahu harga pasar, misalnya ibu-ibu ini pergi ke pasar, ternyata harga pisangnya itu misalnya melonjak tinggi, ternyata dia dicegati di jalan tadi dengan harga yang sangat murah, maka boleh dia membatalkan. Walaupun sudah 2 hari 3 hari, dia mengatakan dia datang kepada ini, saya ingin pisang saya kembali, saya ingin pisang saya kembali, ini uangnya saya kembalikan. Kenapa? Karena Anda menipu saya. Nah, ini adalah termasuk boleh antara dia meneruskan atau membatalkan, namanya syiar al-ghanam. Tapi kalau misalnya dia mau dengan tipuan itu, ya sudah, berarti dia ridho dan itu sudah jual beli yang sah. Kalau dengan syarat, kalau dia sudah ridho, ya sudah, untuk kali ini aja, untuk lain kali saya tidak mau lagi jual. Nah, itu adalah apa? Nah, kita katakan yang pertama itu sudah termasuk jual belinya, itu adalah sah. Itu namanya syiar al-ghanam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada namanya khiyar at-tadlis. Khiyar at-tadlis itu menyembunyikan cacat. Menyembunyikan cacat barang, itu namanya tadlis. Itu tadlis artinya menyembunyikan cacat, itu adalah apa? Atau ya kita katakan adalah mencampurkan barang yang bagus dengan yang jelek, tapi harganya itu dengan harga yang bagus. Ini namanya tadlis. Jadi ini juga termasuk termasuk jual beli yang boleh dia membatalkan atau meneruskan. Nah, kalau itu sudah terjadi. Seperti misalnya apa? Seperti ada orang jual sapi, tapi tidak diperah sapinya, susunya. Susunya tidak diperah. Jadi begitu tidak diperah, itu kan kelihatan apa? Gemuk. Kelihatan gemuk, ya kan? Kelihatan gemuk. Nah ini adalah apa? Ini termasuk penipuan. Nah, jadi atau misalnya apa namanya? Memang sengaja susunya sapi itu diikat, jadi tidak terlihat, sehingga apa? Sehingga kelihatan seperti membesar. Nah begitu diperah, ternyata susunya hanya sedikit. Memang di pengelabuan. Atau misalnya jual sapi, tapi dicekoi dengan air, ya kan? Sebelum hari raya kurban, nah itu disoki dengan air, ya kan? Disoki dengan air supaya kelihatan sapi itu gemuk. Nah, ini namanya syiar at-tadlis. Atau misalnya ayam potong, kan ada suntik, disuntik ya kan? Kita lihat di YouTube, disuntik ayam itu sebenarnya ayam biasa, ayam potong. Tapi begitu sudah disuntik langsung dia apa? Mekar, gede, ya kan? Iya kan, begitu sudah disuntik langsung kelihatan apa? Dia membesar. Nah, ini termasuk dia at-tadlis. Ini kita katakan adalah dia menyembunyikan atau memang membuat supaya orang lain itu tertarik membelinya dengan cara dibuat seperti itu. Ini adalah apa? Ini adalah termasuk dia at-tadlis. Baik, yang berikutnya yang kelima itu di 342 itu namanya khiyar aib. Khiyar aib ini memang jual beli barang yang cacat. Memang jual beli barangnya cacat. Jadi cacat yang dia barang cacat yang diperjualbelikan. Ini termasuk khiyar aib. Jual sapi tapi penyakitan, tapi dia tidak sebutkan penyakitnya. Ini cacat, artinya dia jual beli apakah itu barang yang memang itu dijual cacat atau misalnya dijual barang yang sudah diganti dalamannya. Nah, jual motor kemudian diambil mesinnya, diambil diganti dengan yang lain atau ditukar dengan yang lain, atau ini kita katakan itu sudah memang bentuknya adalah sudah cacat. Maka ini adalah apa? Boleh antara dia meneruskan atau membatalkan jual beli. Kalau kaidah yang berikutnya, apabila berselisih antara dua harga, antara penjual dan pembeli berselisih, ya sudah berarti akad itu batal secara otomatis. Misalnya penjual mengatakan, loh, saya jual ini harga 10.000. Saya jual buah ini harga 10.000. Pembeli mengatakan, tidak, kamu tadi bilangnya 8.000, kok bilangnya enggak, saya jual 10.000. Pembeli mengatakan, enggak, tadi bilangnya 8.000. Itu sudah batal karena sudah berbeda harga antara penjual dengan pembeli itu adalah batal secara otomatis. Ya sudah. Ya. Kecuali kalau sudah terjadi begini, misalnya begini. Penjual mengatakan sudah, pembeli sudah membeli barang. Kemudian misalnya tadi buah apa ya misalnya salak atau rambutan atau apalah. Tadi misalnya apa namanya, kan biasanya sudah ada harganya rambutan 5.000. Tapi pembeli bayar aja 5.000. 5.000 ternyata dikasih yang jelek-jelek ya. Karena 5.000 itu bukan yang 5.000 itu kan harga yang apa namanya atau apalah yang kan ada 5.000 ditulisnya 5.000 mangga atau apa 5.000. Tapi pembeli langsung aja bayar, ini saya beli 5.000. Ternyata kan dipilihkan yang jelek-jelek yang di bawah. Loh, bukan yang ini toh. Bukan ini yang 5.000 itu yang ini. Kalau yang ini 12.000. Nah ini apa namanya, kita katakan kalau sudah berbeda harga ya sudah, berarti akad itu batal. Nah sudah batal. Kecuali kalau misalnya apa namanya pendengaran penjual mengatakan saya jual 10.000, tapi pembeli pendengarannya mengatakan 8.000. Kemudian dibayar 8.000. Kemudian sudah dibayar 10.000. Penjualnya tidak sesuai sama sekali. Pembelinya mengatakan mana susunya 2.000. Loh, saya jualnya 10.000. Enggak, kamu bilangnya tadi 8.000. Iya kan? Mana susunya 2.000? Enggak. Artinya apa? Kemudian penjual mengatakan wallahi saya tidak menjual harga 8.000. Pembeli juga mengatakan wallahi kami tadi jual harga 8.000. Maka kalau sama-sama bersumpah, ya sudah, maka apalagi sudah sumpah, maka jual beli itu adalah apa? Nah, menjadi batal. Itu otomatis. Baik, itu Mbak Fiyah. Saya kira Fiyah lima ini paham ya. Baik, yang berikutnya adalah Mbak Salam. Salam itu adalah inden. Inden. Jadi kalau beli motor, saya pengen beli motor inden dulu ya. Yang saya inginkan, ya. Maksudnya yang diinginkan oleh pembeli itu adalah motor. Saya pengen beli motor Scoopy. Ke Honda Scoopy, tapi yang warnanya itu kalau bisa yang tidak ada, oh ada kan warna pilihan itu sudah ada, cuma yang di toko itu tidak ada warna yang ada di foto, di gambar. Kemudian dia mengatakan, kata pembelinya, penjualnya mengatakan, sudah inden dulu mas, nanti 1 bulan kemudian baru datang atau 2 bulan kemudian baru datang. Nah, ini namanya inden salam, atau dalam bahasa Arabnya itu salaf, atau baik salaf. Salaf itu sama dengan salaf. Salaf itu kan artinya bayar dulu baru kemudian barangnya belakangan. Jadi sama dengan salaf. Salam ini jual beli salam, inden jual beli inden atau inden apa saja ya, tidak mesti motor. Itu syaratnya apa? Idza dabitahu bi jami' sifati allati yahtalifu biha salam. Itu harus jelas harganya. Misalnya apa? Saya kalau pesan 2 bulan lagi, kira-kira harganya sama enggak dengan yang sekarang ini? Ya kan? Harganya sama enggak dengan yang sekarang ini? Kalau harganya memang sama, dari pabrik memang harganya sama, ya sudah. Dia itu namanya apa? Itu harus jelas. Tapi kalau penjualnya mengatakan, mas, inden boleh, tapi nanti harganya belum tentu loh. Nanti 2 bulan kemudian itu nggak tahu harganya, karena dolar ini kan lagi naik turun misalnya, naik turun, maka apa namanya itu harus sudah jelas. Kalau misalnya apa namanya harus sudah disepakati harganya itu dari awal, harus sudah disepakati. Artinya apa namanya, kalau memang sudah kesepakatannya harganya sudah segitu, ya sudah namanya DP dulu, dia bayar. Nah, inden itu makanya kan inden itu salam, dia bayar dulu nanti barangnya belakangan. Ima dia bayar separuh atau bayar lunas, tapi nanti barangnya kemudian, itu namanya salam. Itu syaratnya dia harus sudah artinya apa, harganya itu sudah diketahui dengan jelas. Kemudian yang kedua, temponya pun juga harus sudah jelas. Jadi inden itu harus, temponya itu harus jelas. Misalnya apa? 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan atau 2 minggu atau 10 hari. Itu namanya iddahnya harus jelas. Jadi kita katakan iddahnya harus jelas. Kalau lebih daripada itu maka bang, boleh dia membatalkan. Kenapa? Karena dia sudah dari yang ditetapkan itu sudah tidak sesuai. Nah, maka ini boleh dibatalkan. Kemudian yang ketiga, dia harus memberikan harga itu sebelum dia berpisah. Ini syarat untuk kemudian inden. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di Madinah, wa hum yuslifuna fi thimar sana wa sanatain. Mereka itu sudah pesan inden kurma itu setahun atau dua tahun. Mas, saya beli nanti kurma ini satu tahun yang saya pesan dari sekarang, itu boleh. Ya kan? Saya bayar sekarang saya nitip uang bayar, itu sudah namanya inden. Jadi pohon kurma itu sudah dibeli setahun atau dua tahun. Ini kita katakan adalah apa? Faqala, apa kata Nabi SAW? Man aslafa, maka siapa yang inden, fal yuslif fi kulli fi kailin ma'lum, maka dia harus ketika inden ini itu harus jelas berapa kilo, berapa timbangannya, berapa kilonya, takarannya, berapa timbangannya, sampai kepada temponya. Mas, saya inden kurma itu misalnya 50 kilo satu tahun kemudian, dari misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tahun depan itu misalnya tahun 2017 Januari saya sudah atau bulan April, karena sebelum puasa Ramadan, saya bulan April saya sudah pesan misalnya satu ton. Ya kan, dengan kurma jenisnya ini, kurma jenis ini, kemudian dengan harga ini, itu adalah apa? Itu sudah ada namanya, kita katakan itu sudah jelas. Tapi kalau dia mengatakan, mas saya pesan kurma tahun depan, tapi tidak disebutkan tahun berapa, tanggal berapa, itu nggak ada. Kemudian harganya juga tidak jelas, kemudian juga kurmanya juga yang disebutkan tidak jelas, ya kan, maka ini termasuk jual beli yang tidak boleh. Tapi itu berkaitan dengan salam. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan di sini, ada tiga. Ini bab arrahan adzaman al-kafalah, nanti mungkin akan ringkas saya sebutkan. Sebelumnya ada pertanyaan. Jadi kalau di Indonesia itu ada, jadi jagung tanah, jagung tanah itu sebelum, jadi tujuannya dia ditebas untuk pakan sapi itu. Nanti dijual satu petak segini nanti berapa, satu misalnya segitu, itu boleh nggak? Kalau sistem tebas itu semuanya tidak boleh. Sistem tebas itu adalah semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena itu nggak jelas. Kecuali orang-orang yang memang ahli dalam menakar, artinya dia bisa memperkirakan tanah ini 1000 meter. Ini kalau misalnya jagung muda atau posol misalnya, posol ya kan? Ini dia bisa memperkirakan posol ini atau janggel ini itu adalah sekian kilo. Kemudian nanti pakannya sekian kilo, dia sudah bisa memperkirakan dengan harga sekian. Maka itu harus sudah jelas. Tapi kalau mengatakan sistem tebas, mas saya beli ini 1 juta, ya kan? 1 juta, maka itu tidak boleh karena nggak jelas. Dia beli berapa? Dia beli apanya? Satu pohon ini semuanya, tanaman ini saya beli 1 juta. Ternyata begitu dipanen, namanya begitu sudah besoknya mau dipanen, mau ditebang, ternyata apa? Didahului oleh hama. Atau misalnya ada tiba-tiba malamnya ada angin kencang, angin puting beliung misalnya, tanamannya hancur. Kira-kira yang bayar siapa? Yang nanggung siapa? Maka sistem tebas itu tidak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas berapa yang timbangannya, berapa nanti, berapa ini nggak jelas. Maka misalnya apa? Saya juga jual rambutan ini, saya tebas saya satu pohon ini saya beli 100.000 mau nggak? Dengan sistem tebas. Kalau di Lampung biasa, di Lampung itu kan pohon rambutan kalau sudah mulai panen, mulai merah, mulai dari sebenarnya bukan dibeli, dibeli itu sudah dari sekarang itu sudah dipesan. Tahun depan saya kurma ini saya borong 100.000 satu pohon. 100.000 satu pohon. Ini kita termasuk apa? Ada berapa pohon? Ada 20 pohon yang sudah dibayar 2 juta. Sudah dibayar dari awal. Setahun sebelumnya sudah dibayar 2 juta. Jadi begitu dia panen enggak apa bukan ya sudah dia biarkan aja enggak apa namanya dia pemiliknya itu dia enggak berani dia enggak berani ngambil, enggak berani jual. Kenapa? Karena sudah dipesan sama orang. Ini kita katakan adalah apa? Sistem tebas itu adalah termasuk yang tidak boleh karena tidak jelas. Karena syarat jual beli itu adalah apa? Harus sudah jelas harganya, timbangannya, kemudian berat atau misalnya apa namanya sifat-sifatnya itu sudah harus jelas. Karena itu syarat sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Tidak ada syarat maka jual beli itu adalah tidak sah. Wallahu ta'ala. Kalau misalkan bunga dia datang ke petani, dia beli sepanennya, datang lagi ke pasar atau jual lagi, itu termasuk yang mencegah di sebelum di pasar. Lah kalau tengkulak memang apa namanya tengkulak itu bukan tengkulak sebenarnya, ada maklar. Dalam bahasa yang lain itu maklar. Maklar simsar dalam bahasa Arab. Nah maklar ini itu masuk dalam kategori mencegati orang yang berjalan. Cuma di sini memang para ulama masih merinci. Karena ada maklar yang boleh, ada maklar yang tidak boleh. Maklar yang tidak boleh itu banyak. Dia terkadang apa? Dia minta fee itu kepada penjual dan juga kepada pembeli. Dari pembeli dia sudah dapat, dari penjual dia juga dapat. Dia minta. Memang dia minta adalah apa ini termasuk dan itu tidak jelas akadnya. Maka ini kita katakan termasuk maklar yang harta-harta yang bukan barokah. Karena dia seolah-olah dia sebagai pemilik padahal dia bukan pemilik, itu maklar. Maklar juga termasuk di dalamnya tadi talaqqal jalab, dia mencegati orang yang di jalan. Dengan harga untuk menakut-nakuti si pembeli penjual. Nakut-nakuti maka itu termasuk tidak boleh. Tapi kalau dia menjelaskan misalnya, "Mbak, harga di pasar itu pisang itu harganya sekian." Memang harga pasar begitu. Harga pasarnya. Maka apa? Dia cuma bedanya misalnya antara dari ini dengan harga transportasi. Kenapa? Karena dia pengennya saya beli ini adalah memang untuk usaha. Maka itu adalah boleh, selama dia tidak menakuti. Dan itu memberikan pilihan. Mbak, kalau memang tidak percaya, ya silahkan aja pergi ke pasar. Ya, itu adalah apa? Memang harga itu harga pasar. Tapi kalau yang ditakut-takuti dengan harga transportasi, dengan kemudian di pasar harganya jatuh, ini... kita katakan adalah termasuk maklar yang tidak dibolehkan Allah Ta'ala. Bila kita memberi barang secara inden dan tanda jadi berupa DP dan akan dilunasi saat barang datang, apakah ini dibolehkan? Dibolehkan. Ya kan? Dibolehkan. Jadi kalau inden barang itu sampai kemudian saya pesan motor tadi yang Scoopy tahun 2016 warna ini, warna sudah ditetapkan, itu kan sudah jelas kalau motor, sifat-sifatnya itu sudah jelas, harganya juga sudah jelas, saya bayar sekian, nanti begitu sudah datang diantar aja ke rumah, nanti sisanya baru saya lunasi. Nah itu adalah termasuk boleh. Jadi bukan hanya motor, apa saja lah inden itu boleh. Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bila sebelum barang yang di inden itu datang, bolehkah akadnya dibatalkan? Kalau membatalkan akad sementara DP sudah dibayar, itu harus ada perjanjian baru. Ada perjanjian baru, namanya apa? Misalnya begini, kalau tidak jadi, nanti DP-nya akan saya potong 20% atau 30% atau 50%. Kalau itu ada kesepakatan, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka ini termasuk tidak boleh. Seperti misalnya kita jual, kita beli tiket, tiket bis. Saya mau berangkat dari Jogja ke Jakarta tanggal misalnya 25 Februari, misalnya 25 Februari dia beli tiket dari sekarang. Ternyata apa? Tanggal 20 misalnya tanggal 22 dia datang ke penjual tiket, wah saya enggak jadi, ini saya batal karena ini. Kata, dan itu tidak ada perjanjian sebelumnya. Tahu-tahu mengatakan, wah ini kalau pembatalan 3 hari sebelum berangkat itu 50%. Nah, itu tidak ada, dan itu di tiket juga tidak ada persyaratan, tidak ada ini. Maka itu termasuk harta yang haram. Ini termasuk yang kita katakan adalah apa? Harta-harta yang, kenapa? Karena dia mengambil dengan cara harta orang lain dengan cara yang batil. Ya kan? Kecuali kalau ada perjanjian, ada tertulis di tiket itu, kan biasanya ada tertulis. Ya kan? Di tiket itu pengembalian 3 hari sebelum keberangkatan itu dipotong misalnya 25%. Pemberangkatan 6 jam sebelum keberangkatan, sehari sebelum keberangkatan itu 50%. Pemberangkatan ketika 1 jam sebelum pemberangkatan hangus. Misalnya. Itu jelas. Maka apa? Kalau kita mengembalikan, maka ya sudah, itu sesuai dengan potongan yang ada di situ. Itu kita katakan adalah apa? Boleh. Seperti misalnya inden, ternyata apa? Kita membatalkan dan ada kesepakatan, harus ada kesepakatan. Jadi kita juga membeli itu juga harus ada apa? Biar tahu nanti, Mbak, kalau saya tidak jadi beli, saya tidak jadi, kira-kira DP saya gimana? DP saya hangus enggak? Kemudian iya, ini miliknya hangus ini. Iya kan? Kenapa? Karena sudah pesan 2 juta. DP-nya 2 juta, 2 juta ini hangus. Kalau tidak jadi. Nah, ini termasuk apa namanya? Ya kita katakan ya sudah, itu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wallahu taala. Tapi kalau misalnya itu jelas, perjanjiannya memang ada. Kalau dalam tempo sekian, Mbak, kalau tidak diambil inden ini tidak jadi, tanggal sampai saya kasih tempo sampai tanggal sekian tidak jadi, berarti DP-nya hangus. Maka itu sah. Ini termasuk jual beli yang sah. Wallahu taala. Karena kecerobohan pembeli tidak dicek kembali setelah selesai transaksi pulang, ada beberapa fungsi yang tidak bisa, kemudian sehari berikutnya dikembalikan, tetapi penjualannya ini harganya turun, Mas, itu termasuk boleh khiyar atau gimana? Ya boleh khiyar, memang hak khiyar. Kalau tadi tinggal ada syaratnya, tadi kan mensyaratkan, Mas, saya syaratnya 1 hari, saya dikasih tempo dulu 1 hari, saya cek apakah barang ini, handphone ini, itu nanti saya coba dulu 1 hari. Nanti besok saya datang, kalau tidak saya datang berarti jadi, kalau saya datang berarti itu ada hak khiyar. Penjualnya mengatakan harganya normal, termasuk penipuan. Lah kalau memang dia mengatakan bagus, dan memang apa namanya, kan kadang kita bilang bagus tapi ternyata apa, sampai di orang lain itu ternyata ada memang kita secara pakainya biasa aja, kita menjualnya biasa aja. Saya jual HP misalnya second, saya jual misalnya ya biasa aja, kita memakai juga nggak pernah merasa bahwa itu ada kerusakan, ada ini. Ternyata begitu berpindah tangan, itu ternyata apa? Nggak bisa dicas, nggak bisa di ini. Itu ya sudah, kita katakan adalah jual beli yang sudah sah. Kenapa? Karena tidak ada syarat, tidak ada ini, tidak ada itu, ya sudah. Apalagi sudah transaksi, itu sudah. Kecuali ada persyaratan sebelumnya, misalnya, Mas, nanti kalau ada kerusakan, ada apa? Ini ada garansinya seminggu. Nah, garansi seminggu itu adalah kita jadikan misalnya apa namanya ya ditukar, kok mas baterainya kok begitu, saya ini baru 1 jam 100% kok 1 jam kok sudah habis, ya kan. Akhirnya oh dicek ini baterainya, ditukar lagi dengan baterai yang lain. Itu kita kadang apa, itu kadang ada apa namanya, ada syarat. Jadi jual beli pun juga harus kita memperhatikan syarat-syarat itu. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Tapi saya lanjutkan sedikit berkaitan dengan 10 menit ya. Ar-rahan, ad-daman dengan al-kafala. Ar-rahan itu gade. Ad-daman itu artinya apa namanya? Garansi. Nah, kafala itu jaminan. Ar-rahan, pengertian dari ar-rahan itu adalah gade ya. Jadi dan ar-rahan ini di gade ini itu sah itu pada semua barang yang boleh diperjualbelikan. Artinya barang yang boleh digadekan itu adalah barang-barang yang memang sah diperjualbelikan. Jadi barang yang digadekan itu harus barang-barang yang sah diperjualbelikan. Kalau menggadekan barang yang haram, boleh apa tidak? Gak boleh. Kenapa? Tidak sah gadenya. Kenapa kok gadenya tidak sah? Karena itu barang yang diharamkan. Sementara barang yang haram itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya gadekan hewan ternak babi, misalnya anjing. Itu kita katakan adalah apa? Menggadaikan barang yang haram itu adalah termasuk tidak khamar, digadaikan minuman kerasnya. Oh, ini minuman keras sejak tahun 1901. Gila. Nah, ini sudah disimpan. Ya digadaikan enggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak sah jual belinya. Jadi, sahnya gade itu adalah sebagaimana sahnya jual beli. Jadi, kita menggadaikan apa saja boleh, yang itu sah jual belinya. Maka apa? Maka tinggalnya adalah amanah. Amanah yang bagi yang dititipi gade ini harus menjalankan amanah. Namanya amanah itu harus, ini gade, saya gadekan motor saya. Saya pinjam uang dengan menggadekan motor saya. Motor ini itu harus, ini amanah. Namanya motor dititipi itu harus amanah. Amanah itu maksudnya apa namanya? Jangan sampai motor saya itu dirusaki. Ya. Jangan sampai motor saya itu dipakai, dimanfaatkan, dimanfaatkan 24 jam tapi tidak dikasih nafkah. Ya. Businya enggak mau diganti, enggak mau diisi bensin. Pakai motor tapi enggak mau diisi bensinnya. Pakai motor tapi tidak ada kerusakan, tidak mau diperbaiki. Nah, ini termasuk yang apa? Masuk dalam kategori tidak amanah. Dan itu telah mengambil manfaat dari barang gadaian, itu termasuk yang diharamkan. Mengambil manfaat dari harta gadai itu termasuk diharamkan. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Kecuali ada perjanjian. Misalnya apa? Saya gadai tanah, ini jaminan sertifikat tanah. Kalau sertifikat tanah ini dia gadaikan lagi ke orang lain, nah itu adalah apa? Ini termasuk tidak amanah. Ya kan? Tidak amanah. Atau misalnya ini jaminan saya ini adalah tanah, tapi tanah itu digarap oleh yang menerima gadai, menggarap kemudian dapat keuntungan. Nah, itu keuntungan ini termasuk riba. Jadi apa saja yang diambil manfaat dari gadai, mengambil manfaat dari gadai itu adalah terhitung riba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, menjarah manfaat bahwa riba. Apa saja yang diambil keuntungan dari barang gadai itu adalah termasuk riba. Mengambil manfaat dari barang gadai termasuk riba. Kecuali ada perjanjian. Misalnya apa? Tanahnya digarap. Ini jaminan saya, gadai saya gadai tanah saya. Tanah saya, sebidang tanahnya saya gadai. Kemudian digarap oleh yang menerima gadai. Kemudian apa? Itu harus ada perjanjian. Harus ada bagi hasil penggunaannya. Ini tanah saya garap ya, dengan apa namanya nanti keuntungan kita bagi sekian. Nah, itu kalau jelas ya itu boleh. Tapi kalau dia mengambil manfaat saja dari situ, dan artinya yang menggadai tidak tidak diberikan dari hasil tanah itu, maka itu adalah termasuk yang diharamkan. Jadi ini adalah apa? Dan kalau itu sudah dilunasi, sebagaimana di 350, kalau sudah dilunasi, berarti apa? Ya sudah, gadai itu harus dikembalikan. Jadi jangan sudah dilunasi hutangnya, gadai itu masih dipakai. Wah ini nanggung ya mas, ini kan masih panen seminggu lagi, padahal sudah lunas dia. Nah itu adalah apa? Dia mengambil manfaat keuntungan dari barang gadai. Ini adalah apa? Seperti motor misalnya, motor digadaikan, dipakai oleh yang bergadai, maka itu harus dia membiayai, harus dibelikan bensin, harus dia ke servis, harus dia itu harus dinafkahi. Dan kalau dia misalnya hasilnya satu hari motor itu 50.000, ya maka apa, ya sudah, nanti harus ada keuntungan bagi hasil dengan pemiliknya. Itu harus ada bagi hasil. Jadi itu tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari barang gadai. Tapi kalau dia merusak barang gadai, maka apa? Kalau misalnya dia merusak, misalnya motor gadai itu dia rusakin, maka sudah, berarti pinjaman itu sebagai jaminan, sebagai apa? Barang gadai. Artinya kan dia harus menebus, ya kan? Dia harus mengganti motor yang dia rusakin. Misalnya kecelakaan, dia kecelakaan, dia kan harus mengganti. Mengganti motor itu, dan pinjaman itulah sebagai barang gadaiannya. Maka keuntungannya juga, kalau keuntungan itu mestinya harus dibagi kepada pemiliknya. Jadi sebagaimana di 354 ini ya, 534, bahwa tidak boleh orang yang mengambil manfaat dari barang gadaian itu, nggak boleh, kecuali dia harus meminta izin. Nah, dia minta izin bahwa misalnya tanah atau motor ini saya pakai, nanti kalau saya pakai nanti saya belikan bensin, nanti kalau menghasilkan itu nanti akan kita bagi hasil. Itu harus jelas. Tapi kalau misalnya nggak ada emasnya kemudian dipakai pergi pengantin, boleh apa tidak? Saya nggak ada cincin, ada ibu-ibu nggak ada cincin, pinjam uang misalnya 500.000. Nah, cincinnya dia lepas sebagai bentuk gadai, jaminan istilahnya, sebagai jaminan. Kemudian ternyata si ini dipakai untuk pergi walimah, pesta, kondangan, dia pakai cincinnya. Boleh apa tidak? Ya, selama dia tidak merusakin boleh, selama. Iya kan? Artinya selama dia tidak merusakin, dan kemudian kalau itu kotor dia bersihkan, dia sepuh kembali. Kalau itu dia ada yang permatanya lepas, dia harus memasang kembali. Nanti kembalikan dalam kondisi utuh. Jadi tidak boleh ada yang rusak, tidak boleh nanti ada yang kotor, tidak boleh ada yang nanti pemiliknya itu tidak berat timbangannya kok berkurang, ya kan? Dari barang gadai itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul utuh. Jadi sebenarnya arwahan abdoman, nanti doman itu adalah yang menjamin. Siapa yang menjamin kalau barang itu rusak? Kalau yang merusak itu adalah memang yang dipinjami, maka dia harus mengganti. Dia harus mengganti dari barang yang dia ganti. Jadi sebagaimana kalau kita pinjam blender misalnya. Kita pinjam blender karena keteledoran kita, blender yang kita pakai milik orang lain, itu kita rusak. Kita rusak, maka itu harus diganti. Maka yang menjadi jaminan adalah apa? Kita yang harus menjamin, yang harus memberikan jaminan bahwa ini akan saya ganti atau saya perbaiki, akan saya servis. Ini jangan kita minjam barang kemudian barang itu kita rusak, itu gak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu sedikit berkaitan dengan ini. Adapun nanti bab Al-Hajar itu memboikot orang yang bangkrut dan yang lainnya, itu nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Allah taala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.